Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tadhkiratan liul adhkar wa tabsiratan lil absar. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما جماعة الظهر yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di siang hari ini mari kita sama-sama belajar, mempelajari dan mengambil pelajaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang akan kita kaji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fi ma'afnah wa an ilmihi fi ma fa'al wa an malihi min ayna iktasabah wa fi ma anfaqah wa an jismihi fi ma ablah." Al hadis aw fi ma'nah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah tergelincir, bergeser dua telapak kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sebelum ia ditanya akan empat hal. Yang pertama adalah yus'al an umrihi fi ma'afnah, akan ditanya usianya dihabiskan untuk apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di sini hanya sebentar, sementara dan hanya sekali. Tidak lama-lama dan tidak selamanya dan tidak dua kali. Kalau boleh kita hitung durasi kita di sini, hitungannya hanya sekitar 1,5 jam saja. Kalau yang boleh Bapak lihat di surah Al-Hajj ayat 47, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sungguh kata Allah, satu hari di sisi Allah itu sebanding dengan 1,000 tahun di sini. Satu hari di sisi Allah sebanding dengan 1,000 tahun di sini. Mari kita hitung. Satu hari 24 jam sama dengan 1,000 tahun. Setengahnya berapa? 12 jam sama dengan 500 tahun. Setengahnya lagi berapa? 6 jam 250 tahun. Setengahnya lagi 3 jam 125 tahun. Setengahnya berapa? 1 jam setengah itu berapa? 62 setengah tahun. Itu adalah rata-rata usia kita di sini. Mungkin ada Bapak yang 70-80, itu hanya sedikit, tapi rata-rata hampir 60-an jatahnya itu. Dihitung hanya 1,5 jam saja. Maka jangan sampai waktu yang hanya sebentar ini, sementara ini, sekali ini dibuang sia-sia. Tidak. Allah bersumpah dengan waktu, wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setidaknya kita jawab. Ketika ditanya nanti an umrihi fi ma'afna, akan ditanya tentang usianya dihabis itu apa, maka jawabannya sudah Allah berikan. Wal asr, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dalam waktu ini? Karena ini adalah modal terbesar bagi seorang hamba untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, mayoritas innal insan lafi khusr. Kebanyakan manusia, maka jangan jadi mayoritas. Jadilah minoritas. Biasanya Allah mengatakan aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan enggak tahu. Aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan enggak bersyukur. Aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan enggak beriman. Maka menjadilah orang yang minoritas. Innal insan, sesungguhnya kebanyakan manusia, lafi khusr, benar-benar dalam kerugian yang sangat besar. Rugi waktunya, rugi ilmunya, rugi hartanya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memanage sedemikian rupa. Maka bocorannya adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari kubah kerugian tadi adalah illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabar. Sa'abi perkataan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau mengatakan dengan simpel ketika mengomentari ayat tersebut, illal ladina amanu, kecuali orang yang meyakini kebenaran, wa amilus solihat, setelah mereka yakini ia amalkan kebenaran itu, wa tawasab bil haq, setelah diyakini diamalkan, yang ketiga adalah disebarkan. Jangan mau soleh sendiri, masuk surga sendiri itu enggak seru. Ajak pasangannya, ajak anaknya, ajak temannya, biar rame-rame surganya. Wa tawasab bil haq, ajak mereka kebenaran yang kita yakini, yang telah kita amalkan, yang ketiga sebarkan, dakwahkan kebenaran tadi. Wa tawasab bis sabr, insyaallah ketika kita berdakwah untuk melakukan kebenaran ini pasti ada yang namanya cobaan dan tantangan. Maka kesabaran adalah obat dari segalanya. Meyakini kebenaran, mengamalkan kebenaran, menyebarkan kebenaran, dan bersabar dengan kebenaran yang telah kita yakini, yang sedang kita amalkan, dan yang sedang kita dakwahkan. Di surah yang lain bicara masalah waktu banyak disinggung. Misalkan di saat duha, Allah mengatakan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatar ila ayat. Kesimpulannya di ayat tadi angle-nya adalah jangan sampai kita salah pilih. Sudah jelas ayatnya walal akhiratu khairun, sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi kenyataannya, mohon maaf, banyak di antara kita ini yang habis waktunya untuk mengejar dunia, yang ternyata mungkin fata morgana. Mereka mengejar dunia, gak lupa umroh. Kejar dunia, gak lupa sholat. Enggak, terbalik. Maksudnya adalah, kejar akhirat, jangan lupa dunia. Begitupun ayat tadi, walal akhirah khairun, akhirat lebih baik daripada dunia. Bahkan Rasulullah pernah suatu hari berjalan ke sebuah pasar dan boleh menemukan ada seekor bangkai kambing kurus kering, cacat pula. Rasul mengatakan, wahai para sahabat, siapa yang mau membeli bangkai ini? Kata sahabat, ayyuna ya Rasulullah, siapa dari kita yang mau beli bangkai ini? Walaupun dia hidup, gak mau saya beli gitu kan ya. Walaupun harga yang murah, gak akan saya beli. Kata Rasulullah, dunia lebih hina daripada bangkai kambing kurus kering yang cacat ini. Tapi kenapa waktu kita ini habis untuk mengejar dunia? Walal akhirah khairun laka minal ula. Riwayatnya apa? Ketika kita sudah benar pilihannya, menjadikan akhirat kamu sebagai tujuan, Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kapan itu? Ketika kita jadikan walal akhiratu khairun laka minal ula. Ketika kita sehabis waktunya habis untuk menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka rewardnya adalah mawadda'ak. Allah tidak akan pernah mencuekkan kita, tidak pernah membiarkan kita, wa maqala, dan tidak akan benci kepada kita. Kenapa? Karena pilihannya akhirat. Tapi sebaliknya, dunia yang kita pilih, maka akan dibalik ayatnya, wadda'aka rabbuka wa qala. Tuhanmu akan membiarkanmu dan Tuhanmu akan benci kepadamu. Ini passwordnya. Walal akhiratu khairun laka minal ula, ditambah lagi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allahu akbar. Ini pertanyaan pertama. An umrihi fima afna. Usianya dia habiskan untuk apa? Yang kedua, Rasul mengingatkan dengan wasiatnya wa an ilmihi fima fa'al. Akan ditanya tentang pengetahuannya, akan ditanya tentang ilmunya. Setelah kita tahu, setelah kita paham, fima fa'al, apakah sudah diamalkan atau belum? Bagi kita sebagai kaum Adam, wajib baginya salat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat. Kira-kira sudah berapa kali kita dengar khutbah tersebut? Pertanyaannya, setelah kita tahu, apakah ada pengamalan dari ilmu tersebut? Akan ditanya an ilmihi fima fa'al. Jangan hanya sekedar tahu, yang diminta adalah amalan. Jangan sampai diancam dengan ayat di surah Al-Ahzab mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa ucapanmu itu, perkataanmu itu kok tidak selaras dengan perbuatanmu? Ancamannya adalah Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kebencian, kemurkaan yang besar dari Allah ketika ucapan-ucapan kita tidak selaras dengan perbuatan kita. Bagi kita sebagai seorang ayah, jangan sampai kita nyuruh kepada anak-anak kita tapi kita malah melanggarnya, atau melarang anak-anak kita tapi kita malah melakukannya. Bagi seorang suami, bagi seorang direktur, pemimpin, hati-hati perkataannya, itu semuanya akan ditanya. An ilmihi fi ma fa'al. Minimal dua amalan yang akan ditanya secara global. Yang pertama adalah akan ditanya ilmu kita tentang sholat. Tahu kita ini sholat itu harus khusyuk. Tahu sholat itu harus betah. Tapi pertanyaannya, adakah kita betah dengan sholatnya? Rukuknya, sujudnya, qiyam atau berdirinya, betah dengan tumakninah. Kadang mohon maaf, kita pun sholat untuk sisa waktu terus. Padahal kewajiban kita di sini nomor satu hanya apa itu? As-shalah. Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu as-shalah. Amalan yang pertama yang dihisab adalah sholatnya. Idza saluhat saluha sa'iru 'amal kullu. Ketika sholatnya benar, maka semua amalnya benar. Sedekahnya benar, haji umrahnya benar, zakatnya benar. Ketika kapan? Ketika sholatnya benar. Tapi sebaliknya, idza fasada, ketika sholatnya ambruk, buruk dan sebagainya, rusak gitu kan ya, maka Rasul mengatakan fasada sa'iru amal kulluh, maka semua amalannya akan terbuang sia-sia. Karena sholat ini sebagai al-farik, al-fasil, pemisah antara keislaman dan kekufuran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita agar kita minimal betah dengan sholatnya. Betah dengan sholatnya berlama-lama. Di antara fadilah sholat yang paling tinggi adalah sholat kita ini dapat menggugurkan dosa-dosa. Kira-kira kalau kita tanya masing-masing, adakah di sini yang merasa tidak punya dosa? Ada di sini? Enggak ada. Atau merasa dosanya sedikit? Enggak ada juga. Atau yang merasa 50-50 antara dosa dengan amalan baiknya? Ada di sini? Tidak ada juga. Jadi gimana Bapak Ibu? Luar biasa. Insya Allah dengan sholat, Rasul mengatakan innal abda idza qama ila sholah, hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdiri untuk sholat, Allahu akbar, utiya bidzunubihi ala ra'sihi wa atiqaihi. Ketika berdiri untuk sholat, hamba tadi didatangkan dengan seluruh dosa-dosanya. Dosa matanya, dosa mulutnya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa hatinya, utiya bidzunubihi, ditumpuk di mana? Ala ra'sihi wa atiqaihi. Ditumpuk di atas kepala dan dua pundaknya. Luar biasa, gak kebayang Bapak Ibu ketika dosa kita berwujud. Wujudnya mungkin sebesar ini, mungkinnya kira-kira berapa rekaman yang akan ketumpuk ini. Tapi rahmati Allah, dosa kita gak berwujud. Tapi luar biasa, Rasul mengatakan فَكُلَّمَا رَكَعَ وَسَجَدْ تَسَاكَرُتْ عَنْهُ. Ketika dia ruku dan sujud, maka dosa-dosa yang banyak tadi berjatuhan. Allahu Akbar. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau toh demikian, perpanjanglah rukumu, lama-lamalah sujudmu, sebanyak dosa-dosamu. Allahu Akbar. Tapi tetap ketika berjamaah, jangan sampai panjang sendiri, lama sendiri. Karena kaidahnya adalah ju'ilal imam li tamabi. Imam jadikan untuk diikuti. Ketika ruku ya ruku, sujud ya sujud. Jangan mau lama sendiri. Apalagi ketika posisi sujud, nikmati. Mungkin bisa Bapak praktekan dalam sholat sunnahnya, rawatibnya, duha, tahajudnya, harus bermesraan ketika itu. Karena ketika sholat kita sedang apa? Mi'rajul mu'min. Kita sedang komunikasi batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika sujud, Rasul mengatakan aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru bihi du'a. Posisi terdekat seorang hamba yaitu ketika dalam sujudnya, maka perbanyaklah doa. Tapi kebanyakan dari kita ini pilih-pilih sujud mana yang paling lama kira-kira Pak? Sujud akhir kan? Padahal hadisnya itu umum, fahuwa sajidun. Kalau bisa dari sujud pertama sampai akhir itu durasinya sama. Bahkan Rasulullah SAW di penghujung hayatnya beliau dawam mendoakan dalam sujud rukunya, subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu pembiasaan tadi ketika telah turun surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitannas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwab. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, surah tadi luar biasa. Ketika turun, para sahabat terbagi dua golongan. Ada yang gembira, senang. Karena apa? Nasrullah. Pertama Allah telah datang. Wal fatah, kemenangan pun depan mata. Waraitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Banyak manusia berbondong-bondong di Islam. Senang dong, menang dong. Maka cara mensyukuri kemenangan ternyata bukan dengan potong tumpeng. Bukan. Dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika bapak dinaikin pangkatnya, dinaikin jabatannya, maka bagi seorang muslim ternyata cara mensyukuri kemenangan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tinggi posisinya, semakin kencang anginnya. Tapi golongan yang kedua dari sahabat ini malah menangis, sedih. Kenapa? Mereka memahami ayat ini, surah ini sebagai tanda isyarat bahwa ajal Rasulullah telah dekat. Ketika pertolongan Allah telah datang, kemenangan di depan mata, sudah banyak manusia tertarik bahkan masuk ke Islam, berarti sudah selesai tugas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah ketika turun surah tersebut dawam, dibiasakan, membiasakan diri dalam ruku dan sujudnya dengan doa tadi, subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini yang Rasul minta, memuji dengan segala pujiannya, kemudian memohon ampun atas dosa-dosanya dan bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Itu Rasulullah memberikan contoh kepada kita seperti itu. Ini amalan yang harus kita perhatikan tentang sholatnya. Yang kedua, ini amalan fisik. Yang kedua, amalan lisan. Ana ilmihi fi ma fa'al. Akan ditanya. Kita tahu baca Quran itu pahalanya besar. Tahu kan? Pertanyaannya, hari ini adakah di antara kita yang sudah membaca minimal 10 juz per harinya? Atau enggak mampu 10 juz, 5 juz? Kalau enggak mampu 5 juz, 1 juz di sini ada. Kalau enggak sempat 1 juz, 1 surat. Kalau enggak sempat 1 surat, 1 ayat. Kalau enggak sempat 1 ayat, 1 kalimat. Kalau enggak sempat 1 kalimat, 1 kata. Kalau enggak 1 kata, enggak sempat pula 1 huruf, apakah enggak sempat ngucapin nun, sadaqallahu azim. Apakah enggak sempat seperti itu? Sesibuk apapun, sesibuk apapun, faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah bagimu. Kerjaan kita yang numpuk itu akan mudah kita lakukan kapan? Ketika bahan bakarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika Bapak memalukan waktu untuk baca Quran, itu bukan berarti akan menumpuk pekerjaan. Tidak, justru akan menambah keberkahan pekerjaan Bapak. Karena sudah memulai dengan apa? Kita sudah megang faqal istamsaka bil arwatil wusqa. Kita pegang tali yang kuat. Apalagi bagi seorang pemimpin, pimpinan, direktur, semakin naik jabatannya, semakin tinggi posisinya, wah goyangannya lumayan. Maka pegangan yang paling kuat adalah Al-Qur'anul Karim. Mulai dari rumah kita masing-masing. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Al-baitul ladzi yutla fihi kitabullah, hadaratul malaikah wa kharajat minhu asyayatin." Rumah kita, walaupun secara fisik mungkin sederhana, es kali es dan sebagainya, tetapi penghuninya, pasangannya, anak-anaknya, pembantunya sering baca Quran, maka hal tersebut akan mengundang datangnya para malaikat. Ingat, para malaikat itu datang, enggak sembarangan datang. Yang pertama adalah yastaghfirun wa yu'minun. Mereka senantiasa memohonkan ampun bagi penghuni rumah yang senantiasa melantunkan tilawatil Quran. Memohonkan ampun bagi kita. Dan yang kedua adalah mengaminkan doa-doa kita. Bayangkan Bapak Ibu, ketika ada sebuah munajat, sebuah doa, di mana para malaikatlah yang mengaminkan doa-doa kita, yakin tidak ada salah benangpun yang akan menghambat diijabannya doa-doa kita. Dengan cara apa? Tilawatil Quran. Tapi sebaliknya na'udzubillah, wal baitul ladzi la yutla fihi kitabullah hadaratu asyayatin wa kharajat minhul malaikah. Sebuah rumah mungkin rumahnya mewah, wah dan sebagainya, tetapi penghuninya hanya Quran di kaligrafi ia tempel saja, jarang ia baca, pun enggak pernah ia baca, maka rumah tersebut akan sering ditongkrong oleh siapa? Asyaitan. Satpamnya bukan menjaga, malah mencuri. Bupatinya bukan ngebantu, malah merepotkan. Karena apa? La yutla fihi kitabullah. Jarang, bahkan enggak pernah dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Maka sesibuk apapun sempatkan diri kita untuk apa? Tilawatil Qur'an. Insyaallah pahalanya Allah ganti, setiap hurufnya diganti dengan satu kebaikan, dan kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasul mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalih. La aqulu alif harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Bagi bapak ibu yang masih punya anak kecil, anak balita, ini kesempatan emas. Talkinkan ke mereka, bacakan ke mereka, perdengarkan ke mereka. Kalau mungkin bapak ibu masih belepotan bacaannya, minimal ada sedikit murattal, sel dia, bacakan kepada anak kita. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, "Man ta'allamal Qur'an wa huwa fatiyyu sinni khallatahullahu bilahmi wa dam." Barang siapa yang belajar Qur'an sejak usia dini, kalau bisa dari mulai kandungan, dibacakan terus. Memang dia belum mengerti, tapi pendengarannya sudah tajam. Ketika bayi lahir mungkin penglihatannya setelah 1 bulan dia bisa lihat, tapi telinganya sejak lahir pun sudah mulai mendengar. Ketika dibacakan sama abinya atau uminya atau ayah ibunya, maka Rasul mengatakan, "Khallatahullahu bilahmihi wa dami." Quran yang ia dengar, Quran yang pelajari akan dicampur dengan darah dan dagingnya. Allahu Akbar. Bagi kita sebagai orang tua, ada hadis khusus juga. Mungkin ada alasan sudah tua, ya, mungkin enggak sempat lagi mengkaji apa itu tajwid atau tahsinnya. Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Karena Rasul menghibur dengan sabdanya, "Man jama'al Qur'an muti'a bi aqlih." Barang siapa yang mampu, Allah mampukan mengumpulkan Qur'an dari mulai apa? Biasa membacanya, kemudian menghafalnya dikit-dikit, memahaminya, kalau bisa mengajarkan dan mengamalkan, Rasul mengatakan muti'a bi aqlih. Akalnya akan dicerdaskan, dicemerlangkan, dijauhkan dari kebingungan. Di surah At-Tin sering kita baca, "Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin." Benar ayatnya kan? Sungguh kita ini manusia yang telah Allah ciptakan dalam bentuk sempurna. Tapi ingat, suatu hari akan dibalikin lagi kepada usia yang hina. Ya, kulit jadi mengkeriput gitu kan ya, gigi berguguran, kemudian pikun gitu kan. Tetapi Allah mengatakan, "Illal ladina amanu." Kecuali siapa? Orang-orang yang, kalau bapak ibu lihat tafsirnya, amal di sana adalah maksudnya lebih khusus lagi pada illal ladina qara'u al-Qur'an. Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Kecuali orang-orang yang menghabiskan usianya untuk qara'u al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kira-kira apakah bapak misalnya seharinya sudah 1 juz dawam biasa, apakah sia-sia? Kan enggak paham. Di sini sudah paham belum semuanya 30 juz? Belum paham. Tapi luar biasa. Walaupun kita tidak paham, insyaallah minimal ketika kita sakit dan sibuk dengan sakit kita, jangan perlewatkan waktu itu untuk tilawatul Quran. Karena dalamnya ada syifaun lima bisudur. Ada zat penyembuh. Ketika sakit yang terbayang adalah bukan dokter, bukan obat, tapi apa? Al-Quranul Karim. Baca terserah surah apa, baca semuanya syifa. Semuanya syifaun, mengandung penyembuh yakin. Yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi itu wasilah saja. Allah Asy-Syafi. Melalui apa? Bacaan-bacaan Quran kita, insyaallah. Ini yang kedua. An ilmihi fi ma fa'al. Minimal setelah kita tahu tentang sholatnya, setelah kita tahu tentang tilawah Qur'annya, maka mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk mengamalkan kedua amalan tersebut, minimal tentang sholat dan tilawah Al-Qur'an. Al-Qur'annya. Yang ketiga, setelah ditanya tentang usia, kemudian ilmu, Rasul mengingatkan yang ketiganya, wa an malihi, akan ditanya tentang hartanya. Untuk yang ketiga ini ada dua poin pertanyaan. Min aina tasaba wa fi ma anfaqa. Hartamu itu, mobilmu itu, kendaraanmu itu, rumahmu itu, min aina tasaba? Dengan cara apa engkau dapatkan? Dari mana engkau dapatkan? Wa aina anfaqa? Dengan cara yang benar, oke. Okay. Tapi yang kedua, aina anfaqa? Kemana engkau belanjakan? Baik. Kita cross check yang pertama, min aina tasaba? Dari mana, bagaimana mendapatkan harta tersebut? Ingat, harta ini hanya sementara. Itu hanya wasilah, perantara, bukan goyah, bukan tujuan. Kalau tujuannya harta, kita tumpuk-tumpuk semuanya, Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Ternyata berbanyak-banyak itu akan mencelakakan kita, membinasakan kita, menjadikan kita tidak kenyang-kenyang terus, hatta zurtumul maqabir, sampai kita bertemu dengan liang kubur baru sadar. Tidak. Maka ketika ada, mohon maaf, harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar, mungkin jenisnya halal tapi cara mendapatnya haram, tidak benar, di sana banyak ancaman-ancaman. Hari ini mari kita bersih-bersih sehingga kita terhindar dari ancaman tadi. Yang pertama, Allah mengatakan di surah An-Nisa ke-10, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh kata Allah, orang yang makan harta dengan cara zalim, ini umum zalim ini, mungkin dengan rekayasa, dengan mencuri, manipulasi dan sebagainya, zulman, berbagai cara ia dapatkan. Ingat, sejatinya sebenarnya yang sedang mereka makan adalah innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Yang sedang mereka makan, yang sedang mereka tempati, yang sedang mereka nikmati adalah innama ya'kuluna fi butunihim naran. Yang sedang mereka makan adalah percikan api neraka sepenuh perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dimasukkan ke neraka sa'ir yang mengejolak apinya itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah menguatkan sabdanya, kulul lahmin nubita min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dengan cara yang haram, baik jenis atau cara mendapatkannya, fannaru awla bih, neraka yang layak bagi daging tersebut. Bagi seorang ayah, seorang suami, jangan sampai kita ini bekerja dengan cara tidak benar sehingga pulang ke rumah bawa harta yang tidak benar. Istrinya, anak-anaknya menanggung risiko yang sama. Kenapa? Karena si suami, si ayah salah dalam mengambil harta tersebut. Ini ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, Rasul mengatakan harta haram itu, baik jenis atau cara mendapatkannya, itu ternyata akan menghambat terijabahnya doa-doa kita. Serajin-rajinnya kita salat berjamaah, rajin sedekah, bolak-balik haji umrah, kalau harta yang ia makan dengan cara yang tidak benar, itu akan menghambat doa-doanya. Dalam sabdanya dikisahkan ada seorang pengembara dengan baju terpang-camping, muka yang kusut, ia angkat tangan ke arah langit mengatakan, ya Rabb, agar doanya dikabulkan. Tapi Rasul mengatakan, anna yustajabulah, bagaimana bisa dijawab doa-doa? Setelah dicek orang tadi, ternyata wa mat'amuhu haram, wa masyarabuhu haram, wa malbasu haram, wa hudibu haram. Ternyata makanannya, minumannya, pakaiannya, bahkan dibesarkan, dikenyakan orang tuanya dengan cara yang haram. Anna yustajabulah, bagaimana bisa dijawab doa-doanya? Ikhwati fillah, a'azakumullah, mudah-mudahan hari ini kita bisa bersih-bersih. Kalau mungkin kita tahu, ya, mungkin dulu waktu masa SMA, masa remajanya, mungkin sering namanya apa? Darmaji, atau darmaji enggak, Pak? Dahar lima ngaku hiji gitu kan ya. Jajan di warung enggak kerasa gitu kan ya. Karena belum ada ilmunya, kita enggak tahu nih si mbaknya kemana sekarang. Maka tambal bolong-bolong tadi dengan bersedekah. Tapi kalau masih ada harta tadi, setelah kita tahu hari ini, keluarkanlah. Ini mungkin yang bisa menghambat doa-doa kita. Ini yang menghambat. Ancaman yang ketiga dari harta tadi adalah, ternyata setan gak mau ganggu. Enak gak, Pak? Kayaknya Bapak diganggu atau gak diganggu? Ini orang yang makan harta haram, setan ogah ganggu dia. Ya, Jadi hadisnya Rasul mengatakan, innal 'abda idza ta'abbada qala syaitan li'awanihi, ketika ada seorang hamba rajin ke masjid, wah sah pertama pula itu kan ya, sedekahnya rajin, kata syaitan, tunggu dulu, lihat dulu makanannya. Kalau sudah jelas makanannya dengan cara yang haram, dau, tinggalin saja, ngapain capek-capek, sudah jelas teman gue di sana nanti. Na'udzubillah. Syaitan gak mau ganggu karena sudah jelas mereka adalah CPNS, calon penghuni neraka sejati nanti. Na'udzubillah. Maka mari kita sama-sama bersih-bersih. Bersih harta insyaallah, mungkin dari segi nominalnya sedikit, tapi berkah. Ini yang kita harapkan, keberkahan, bukan sekedar banyak. Min aina tasabah, dari mana engkau dapatkan. Yang kedua pertanyaannya masalah harta adalah, wa aina anfaqah, kemana engkau belanjakan. Sudah bagus caranya, sudah benar caranya, halal jenisnya, thayyib pula kualitasnya, tapi ternyata gaya hidupnya dia boros. Ya, ingat bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bicara masalah harta, yang kita miliki adalah yang telah kita keluarkan, bukan yang masih tersimpan. Yang tadi itu, yang keliling, itu yang milik kita. Adapun yang masih di dompet, belum tentu milik kita. Kira-kira besaran yang mana, Pak? Yang tadi dikeluarin atau yang masih di dompet? Baik, silakan jawab masing-masing. Ternyata yang bisa kita nikmati, yang bisa kita miliki adalah harta-harta yang telah kita dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma naqatas sadaqatu min mal. Rasul mengatakan sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Jadi jangan sampai manhajnya itu ketika bersedekah, zakat, infak itu pengeluaran. Bukan, itu pemasukan buat kita, investasi itu. Makanya matematika dibalik. Ketika bapak ngeluarin 1 juta, itu akan bisa investasi dengan berapa? 700 juta. Al-Baqarah 261 Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Permisal orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak fi sabilillah, di jalan Allah, kama sadi habbatin anbatat sab'a sanabil. Seperti ia nanam satu biji, kemudian biji tadi menumbuhkan 7 batang. Fi kulli sumbulatin mithlu habbah. Setiap batangnya membuahkan 100 bulir. Jadi berapa itu? 700. Di sini bicara masalah rizki, insyaallah. Kenapa sih orang itu korupsi, mencuri, ngambil yang lain? Karena apa? Dia gak yakin dengan jaminan Allah. Jangan sampai kita ini kalah dengan seekor cecak yang melata itu. Apa sih makanannya itu? Nyamuk yang terbang. Kira-kira ada gak cecak yang kelaparan? Gak ada, kenapa gak yakin dengan jaminan Allah? Tapi kita sebagai manusia, kadang belum yakin. Rizki itu sebuah kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in qaddarnahu taqdiran. Semuanya sudah ditakar dan tidak akan salah alamat. Kenapa kita ngambil yang bukan hak kita? Bicara masalah waris, ya kan? Misalkan ada hak tentang apa? Hak saudara kita, mentang-mentang ada surat wasiat misalkan ya, ini hibah untuk saya sendiri. Tidak. Ini perlu diklarifikasi lagi. Jangan sampai kita ini makan harta saudara kita sendiri. Kita enak-enak meninggali rumah tersebut, tetapi ternyata masih ada hak orang lain di sana. Maka mulai hari ini, min aina tasaba wa fima anfaq, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Dan terakhir, setelah ditanya tentang usia, kemudian ilmu, kemudian harta, dari mana dan kemana, yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, akan ditanya jasadnya, untuk apa engkau rusak. Dulu dengan jernih kita memandang, sekarang sudah mulai rabun. Dipakai untuk apa itu? Dulu telinga dengan jelas mendengar, sekarang sudah mulai samar-samar. Dipakai untuk apa itu? Dulu kulit kita dikencang, sekarang sudah mulai berkeriput. Dipakai untuk apa itu? Dulu gigi kita banyak sekali yang kuat, sekarang sudah mulai berguguran. Dipakai untuk apa itu? Akan ditanya semuanya. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah mengatakan al-yawm, pada hari ini, hari pembalasan, sebuah hari kepastian. Al-yawm nakhtimu ala afwahim, kami tutup rapat-rapat, kami kunci rapat-rapat mulut kalian. Kalau mulut kita ini selama di dunia biangnya dusta, biangnya bohong, iya jadi tidak, putih jadi abu-abu. Karena bakar mulut bisa ngeles, bisa berdusta, bisa berbohong. Tapi nanti di depan mahkamah Allah, nahtimu ala abwahihim, kami kunci rapat-rapat mulut kalian secara bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki dan tangan disaksi. Bima kanu yaksibun, atas apa kita terbuat selama di dunia ini. Hari ini tangan kita, mata kita, kaki kita semua saksi bisu. Tapi nanti di yaumil hisab mereka akan ngoceh semuanya. Kulit pun berbicara. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kita terbuat selama ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu, hari ini kita di sini nanam, nanti kita panen. Pertanyaannya, yang kita tanam itu apa hari ini? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan yang kita tanam hari ini, insyaallah kelak kita akan panen kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau waktunya habis dipakai maksiat, maka keburukan pula yang akan kita panen. Di penghujung cukup ayat yang sering kita dengar di mimbar khutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnu Qasir mengatakan, carilah kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena Allah akan wafatkan hambanya pada kebiasaannya. Kalau kita biasa sedekah, biasa sholat, enggak jauh wafatnya ketika sujud. Ketika kita biasa silaturahim, enggak jauh diwafatkan ketika silaturahim. Tapi sebaliknya, ketika kita biasa bermaksiat, ngomongin orang, berdosa dan sebagainya, enggak jauh juga Allah wafatkan kita dalam kebiasaan buruk tadi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mengharap padamu untuk diberikan kesudahan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Di penghujung mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama di salat zuhurnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa bi ni'amihi wa kafi mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرج علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.